Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله أحبتي في الله رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah. Alhamdulillah kita bisa berkomunikasi melalui media ini dengan antum semua yang di Malaysia. Semoga ini tercatat sebagai amal saleh di sisi Allah Azza wa Jal dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu agama. Sekalipun kita tak berkumpul dalam satu tempat, namun insyaAllah kita tercatat sebagai thullabul ilm yang mempelajari ilmu agama, dan karena kondisi yang semacam ini yang kita ketahui, majelis-majelis ilmu terhalangi karena wabah ini. Akan tetapi alhamdulillah masih ada fasilitas, masih ada cara dalam talabul ilm, sehingga kita pun tetap mengharap dari Allah Azza wa Jal untuk memberikan kepada kita pahala ajr duduk dalam majelis-majelis ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis bahwa maknanya seorang yang safar, seorang yang sakit akan tercatat pahala yang biasa dia lakukan sebelum dia safar dan sebelum dia sakit. Maknanya bahwa suatu penghalang yang menghalangi kita dari amalan-amalan yang sebelumnya kita lakukan tidak menghalangi pahala untuk kita terima dari Allah Azza wa Jal dari amalan-amalan yang sebelumnya kita lakukan. Begitu pula dalam hal ini, sebelum ini kita bermajlis ilmu, duduk di masjid, mendengarkan durus, pelajaran, mendengarkan ceramah, ta'lim, ilmu agama, ilmu syariat, duduk di kelas-kelas untuk mengikuti daurah dan yang semakna dengannya. Namun ketika ini terhalangi, kita melakukan dengan cara yang lain, insyaallah pahala tetap kita dapatkan. Itu yang kita harapkan dari Allah Azza wa Jalla. Bapak-Ibu sekalian rahimakumullah. Kita semua mesti tetap bersemangat dalam talabul ilm apapun keadaan kita. Seorang yang menuntut ilmu agama tidak boleh terhalangi oleh halangan-halangan apapun, oleh kendala apapun. Para ulama kita dahulu mengalami keadaan-keadaan yang lebih susah, lebih sulit. Bahkan di antara mereka dipenjara, ditahan dalam tahanan, dalam penjara. Ulama-ulama yang kita ketahui bersama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan para ulama yang lain. Dan di antara ulama di masa ini, beliau juga mengalami masa-masa semacam itu. Waktu beliau dipenjara, ditahan di dalam penjara, keadaan seperti itu, mereka terhalangi untuk talabul ilmi dan bahkan berdakwah, mengajak kepada agama Islam, mengajak kepada ilmu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahkan menulis kitab-kitab beliau, beberapa kitab ditulis saat beliau dalam penjara. Dan beliau rahimahullah di akhir hayat beliau, di mana beliau sampai wafat dalam penjara, beliau menghatamkan Al-Quran berpuluh-puluh kali di dalam penjara tersebut, sampai pada akhirnya beliau pun wafat dalam penjara saat bertadarus membaca Al-Quranul Karim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini adalah keteladanan, contoh dari para ulama kita. Syekh Al-Albani rahimahullah juga memiliki kisah-kisah yang sangat menarik, yang indah, semasa beliau di dalam penjara. Kisah-kisah dalam bab ilmu, beliau meringkas kitab Sahih Muslim dalam penjara. Di dalam penjara hanya membawa beberapa alat tulis, ya, dan kitab Sahih Muslim. Beliau meringkas kitab itu di dalam penjara. Dan begitu pula kisah-kisah yang lain dari para ulama kita rahimahumullah. Artinya bahwa sekalipun kita dalam suasana dan kondisi yang susah, tetap seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu agama akan bersemangat dalam talabul ilm. Alhamdulillah, kita memiliki banyak fasilitas. Di sana banyak alat komunikasi, yang dengannya kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Ya, ikhwani fillah rahimakumullah, perlu kita ingat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan terkait keutamaan ilmu. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan seorang yang berilmu dibanding seorang ahli ibadah, ka fadli 'ala adnakum, seperti keutamaanku terhadap orang yang paling rendah di antara kalian. Keutamaan ilmu sangat besar, sangat tinggi. Dalam hadis Nabi SAW yang lain, beliau alaihissalatu wassalam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namla fi juhriha وَحَتَّ الْحُوتِ فَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal, para malaikatnya, وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ, para penduduk atau penghuni langit dan bumi, حَتَّ النَّمْلَ فِي جُهْرِهَا, sampai pun semut di lubang semut itu di rumahnya, wa hatta al-hut, dan sampai ikan-ikan yang di laut, yusalluna ala muallimin nas al-khair, mereka mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ya, ikhwani fi din rahimakumullah, dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang sama-sama kita ketahui, "Man salaka tariqan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Siapa yang salaka tariqan, menelusuri sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia mencari ilmu pada jalan tersebut, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan untuknya dengan itu jalan menuju surga. Nah, ini keutamaan yang sangat besar bagi siapa yang menelusuri sebuah jalan, berjalan di atas jalan tersebut untuk mencari ilmu. Para ulama rahimahumullah menyebutkan ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, yakni dia benar-benar berjalan ke suatu tempat untuk mencari ilmu, datang ke majelis ta'lim di surau, datang ke majelis ta'lim di sebuah kelas, datang ke majelis ta'lim di pondok santren, dan lain-lain. Yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu. Maka Allah Azza wa Jal akan memudahkan jalan menuju surga. Makna yang kedua disebutkan oleh para ulama, bahwa salaka tariqan, melalui atau menelusuri sebuah jalan, yani jalan ma'nawi, artinya dia berusaha untuk mencari ilmu. Dia membaca, dia menghafal, dia mendengar, dan seterusnya. Mencatat, menulis ilmu syar'i. Ini semua adalah masuk di dalam makna yaltamisu fihi ilman. Dia mencari ilmu padanya. Dia berjalan di atas jalan tersebut, sekalipun dia tidak pergi ke tempat-tempat tertentu. Alhamdulillah, pada kondisi semacam ini, mungkin kita tak banyak keluar rumah, ya, kita sering di dalam rumah kita sendiri. Namun di dalam rumah kita, tempat kita tinggal, kita tetap talabul ilm, kita mendengar, kita mencatat, menulis, kita membaca. Ini adalah termasuk dari salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ia menelusuri suatu jalan yang padanya dia mencari ilmu. Maka Nabi katakan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, hadis-hadis tersebut, begitu pula ayat-ayat Al-Quran bahkan, yang sering kita dengar, keutamaan tentang ilmu disebutkan di sana. Semisal firman Allah Azza wa Jal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jal mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu lebih tinggi dari mereka sekian derajat. Nah, jadi orang-orang yang berilmu, di antara orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi, ya, punya kedudukan yang lebih tinggi. Ikhwani fillah rahimakumullah, karena itu ya, kita semua jangan sampai putus dan berhenti dari talabul ilm. Terus kita berusaha sampai berjumpa dengan Allah Azza wa Jal sepanjang hidup kita. Dan semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kepada kita di kemudian hari jalan-jalan talabul ilm, sehingga kita bisa kembali seperti semula sedia kala, kita bisa duduk dalam majlis-majlis ilmu, dengarkan secara langsung durus pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita ingat kembali sejarah para ulama kita rahimahumullah, ya, di antara mereka ya mengalami masa-masa yang sangat berat, berjalan beratus-ratus kilometer untuk talabul ilm. Di antara mereka bahkan terhalangi dari majelis ilmu karena suatu hal, ya, seorang rawi bernama Al-Harith Ibn Miskin, ya, seorang rawi bernama Al-Harith Ibn Miskin. Nah, beliau rawi hadis, seingat saya guru dari Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Beliau ketika mendengarkan hadis tidak diperkenankan ikut dalam majlis. Ya. Nah, karena suatu hal. Namun tidak kemudian beliau rahimahullah berhenti dari talabul ilm. Tidak kemudian beliau putus asa, ya, sehingga menjauh dari majelis ilmu. Tapi beliau tetap mendengarkan ilmu sekalipun di luar majelis. Ya, jangan sampai terhalangi dari faedah ilmu, sekalipun ada halangan-halangan. Al-Imam Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Al-Kahili rahimahullah, beliau seorang ulama, namun dikenal memiliki beberapa sikap ya yang kasar ya, mungkin dalam beberapa perbuatan beliau atau kata-kata beliau. Namun murid-murid beliau mengetahui bahwa kalau mereka meninggalkan Sulaiman bin Mihran Al-Kahili atau Al-A'mash, mereka akan kehilangan hadis-hadis Nabi. Mereka tidak akan mendapatkan riwayat-riwayat hadis dari Al-A'mash. Maka sekian banyak murid-murid sabar menghadapi keadaan tersebut yang ada pada guru mereka Al-A'mash demi mendapatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini adalah kesabaran ulama kita rahimahumullah, memberikan contoh bagaimana bersabar dalam thalabul ilm. Sekalipun ada halangan, ada rintangan, ada gangguan. Ya. Disebutkan pula kepada Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, seorang ulama besar. Min aina laka hadzal ilm? Dari mana engkau mendapat ilmu ini? Yani ilmu yang sekian banyak, engkau menjadi ulama besar. Bagaimana engkau memperoleh ilmu ini semua? Dia mengatakan, sabrin kasabri jamad wa as-sair fil bilad wa nafi wal i'timad wa bukurin kabukuril ghurab. Dia menjawab bahwa ilmu ini saya peroleh bisabrin kasabri jamad, dengan bersabar, dengan betul-betul bersabar ya, sampai ibaratnya semacam jamad. Apa makna jamad? Jamad itu kalau bahasa kita di sini benda mati, semacam batu ya, atau pohon yang tidak bergerak atau benda-benda yang lain, itu namanya jamad. Diibaratkan oleh beliau, sabrun kasabril jamad. Ya, kalau tak bergerak ya enggak mungkin bergerak, dia benda mati. Kalau tidak digerakkan maka tidak bergerak. Ya, jadi sabar dalam majelis ilmu, sabar dalam mendengarkan, sabar dalam menulis, sabar dalam memahami, dan seterusnya, segala sesuatu membutuhkan kesabaran. Ya. Kemudian beliau katakan, wa nafyul i'timad. Saya dapat ilmu ini dengan menolak al-i'timad. Al-i'timad itu yakni santai ya, hidup santai. Ya, kalau bahasa kita di sini ya semacam itu, santai. Tidak mau susah payah, tidak mau bersabar ya. Semaunya sendiri. Ya. Ingin yang nikmat-nikmat saja. Tidur, makan ya. Tidur lagi, makan lagi, dan seterusnya. Itu beliau katakan nafyul i'timad. Tidak semacam itu seorang thalabul ilm. talibul ilm. Yang kedua, ketiga, ya, wasairiful bilad, dengan berjalan ke negeri-negeri, dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan perjalanan yang jauh pun tetap dilalui, tetap dilaksanakan, ya, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan sebagian lagi bertahun-tahun, dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari hadis, mencari ilmu. Wasair fil bilad wa bukurin ka bukuril ghurab, dan dengan bukur, bukur ini yakni berpagi-pagi, ya, artinya pagi-pagi berangkat belajar mencari ilmu, ya, dari waktu subuh mungkin, atau bahkan sebelumnya atau setelahnya. Yang jelas memanfaatkan waktu pagi-pagi, ya, segera berangkat talabul ilm. Kabukuril ghurab ibaratnya semacam burung-burung gagak yang terbang di pagi hari. Ala kulli hal, itu sebagian penjelasan ulama kita seperti apakah ilmu agama diperoleh, bagaimanakah ilmu agama didapatkan. Memang membutuhkan kesabaran seperti kata beliau, ya, tak mungkin ilmu agama ini diperoleh dengan santai tanpa ada usaha yang kuat, yang kokoh. Nah, jadi sekali lagi, sekalipun kita dalam keadaan semacam yang kita alami pada masa ini, terhalangi oleh pandemi atau wabah, tapi tetap kita talabul ilm, tetap kita bersemangat, tetap kita membaca, tetap kita menghafal, kita berusaha untuk memberi manfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Ya, semoga untuk semua dan kita semua diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk tetap berjalan di atas ilmu, ya, sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, dan ya, kita berharap Allah Azza wa Jal menerima amal kita sebagai amal saleh yang tercatat di sisinya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Apa kiranya cukup sampai di sini? Jazakallah khair. Masya Allah, faedah-faedah dari antum itu insya Allah dapat beri kita semangat untuk tetap talibul ilmi di sini. Mungkin ada sesiapa yang ada soalan atau pertanyaan? Fadhol. Assalamualaikum Ustaz. Fadhol. Ya Ustaz, ya, apa minim waktu belajar Ustaz? Dan apa aja hafalan yang perlu dihafal untuk seorang bagi pemula talibul ilmi? Seorang pemula talibul ilm, tentu yang pertama, yang paling diutamakan adalah mempelajari bab akidah tauhid, ya, karena itu adalah dasar yang sangat penting dalam kehidupan beragama. Dengan kitab apa, ya, alhamdulillah kitab-kitab tauhid cukup banyak, ya, ada di sana Ushulul Thalatsah, kemudian kitab tauhid, kemudian ada kitab-kitab yang lain, kitab-kitab akidah, Ushulus Sunnah, kemudian banyak sekali. Intinya bahwa pertama kita mempelajari dan menguatkan bab akidah, kemudian bab ibadah yang senantiasa kita lakukan, sholat kita, puasa kita, harus kita pelajari secara mendalam, ya, secara detail. Ya, alhamdulillah di sana ada pula kitab-kitab yang menjelaskan tentang ibadah-ibadah tersebut. Tentang sholat misalnya, sifatu sholatin Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Ibadah-ibadah yang lain juga sudah ada di kitab-kitab fikih. Alhamdulillah bisa kita pelajari satu bab demi satu bab. Ya, bab taharah, sholat, kemudian tadi puasa dan seterusnya. Adapun yang perlu kita hafal, ya, pertama tentu ayat-ayat Al-Quran. Apabila kita mampu menghafalnya semuanya, ya tentu itu yang diharapkan. Namun bila itu tak mungkin, karena waktu yang terbatas ya, kita punya masa sedikit misalnya karena kita bekerja, maka kita hafalkan ayat-ayat yang akan kita baca waktu sholat ya, ayat-ayat yang atau surat-surat pendek dari juz amma, dan terus kita tambah bila mana mungkin hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sana ada kitab-kitab hadis yang ringkas ya. Boleh kita menghafal sebagiannya. Kitab misalnya dalam bab fikih Umdatul Ahkam yang semuanya adalah hadis-hadis sahih. Ya, riwayat Bukhari Muslim atau sebagian riwayat Bukhari saja atau Muslim saja. Begitu pula dalam bab yang lain, bab adab misalnya, kita ambil kitabun jami' dari kitab Bulughul Maram bagian terakhir ya, hadis-hadis tentang adab, hadis-hadis tentang akidah ada dalam kitab Tauhid ya. Nah, itu hal-hal yang perlu kita pelajari, terutama bagi para mubtadi'in, pemula dalam talabul ilm. Wallahu a'lam. Jazakumullah. Ayyakum.